Ya, kemudian Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala yang melanjutkan ya dengan pasal yang lain. Faslun idza qara'a ayat as-sajdati fi as-salati qabla al-fatihati sajada. Ya, pasal apabila seseorang membaca ayat sajdah di dalam salat sebelum al-fatihah. Ya, sebelum al-fatihah sudah membaca ayat sajdah. Ya, kalau setelah al-fatihah membaca ayat sajdah, maka itu tidak ada muskilah dan tidak ada permasalahan. Ya, barangkali ada orang yang ya terluput lupa membaca al-fatihah kemudian membaca langsung membaca ayat sajdah ya sebelum al-fatihahnya, maka bagaimana, apa yang dia lakukan, apakah masih tetap disyariatkan untuk sujud tilawah ya sedangkan dia belum membaca al-fatihah atau tidak? Kata Imam An-Nawawi, tetap dia sujud ya, disyariatkan untuk sujud tilawah dan selanjutnya dia membaca surat al-fatihah ya, selanjutnya dia membaca surat al-fatihah. Karena rakaat yang di dalamnya tidak ada al-fatihah, maka rakaat tersebut tidak sah. Bi khilafi ma law qara'aha fir ruku'i was sujudi fa innahu la yajuzu an yasjuda li anna al-qiyama mahallul qira'ah. Ya, berbeda hukumnya ketika seseorang tersebut membaca ayat sajdah dalam keadaan ruku' maupun sujud. Ya, dalam keadaan ruku' maupun sujud, fa innahu la yajuzu an yasjud, maka dia tidak boleh untuk sujud tilawah. Ketika di dalam rukuknya ya dia ya terlupa kemudian membaca ayat sajdah, atau di dalam sujudnya ya membaca ayat sajdah ya, maka tidak disyariatkan untuk sujud tilawah. Ya, tidak disyariatkan untuk sujud tilawah, li annal qiyama mahalul qiraah. Kenapa? Karena al qiyam berdiri, yakni posisi berdiri setelah takbiratul ihram, itu memang tempat membaca Al-Qur'an, walaupun ya sebagaimana yang dibahas Imam Nawawi, walaupun sebelum membaca Al-Fatihah, tapi memang itu tempat untuk membaca Al-Qur'an, dan Al-Qur'an boleh dibaca dalam keadaan berdiri. Ya, boleh dibaca dalam keadaan berdiri. Berbeda hukumnya ketika rukuk dan sujud. Ya, tidak disyariatkan untuk membaca Al-Qur'an, bahkan ya telah ada larangan untuk membaca Al-Qur'an ketika rukuk dan sujud ya, sebagaimana hadis yang sahih dalam riwayat Imam Muslim ya, Imam Abu Daud dalam sunannya, Imam An-Nasa'i dalam sunannya, ya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya bersabda, ala wa inni nuhitu an aqra' al-Qur'an raki'an aw sajidan. Ya, ketahuilah bahwasanya aku dilarang untuk membaca Al-Qur'an dalam keadaan rukuk, dalam keadaan sujud. Fa amma ar-ruku'u fa'azzimu fihi ar-rabb 'azza wa jalla wa amma as-sujudu fajtahidu fi ad-du'a fa qaminun an yustajaba lakum. Ya, Nabi SAW kemudian melanjutkan, adapun rukuk, ya Nabi SAW tidak boleh membaca Al-Qur'an di dalamnya, fa'azzimu fihi ar-rabb, maka agungkanlah ya di dalam rukuk tersebut Allah Subhanahu wa ta'ala. Yani membaca subhana rabbiyal azim, yang mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa amma sujud fajtahidu fid du'a, adapun sujud maka bersungguh-sungguhlah dalam berdoa, baik itu du'aul ibadah, yakni membaca doa sujud subhana rabbiyal a'la, atau sujud bacaan doa sujud yang lainnya, begitu pula doa masalah. Ya, doa masalah juga disyariatkan ketika sujud, bukan hanya du'aul ibadah saja. Ya, du'aul ibadah membaca bacaan doa yang diajarkan dari Nabi SAW. Du'aul mas'alah, kita membaca doa yang kita inginkan. Ya, dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kata Nabi SAW, fajtahidu fid du'a. Ya, maka bersungguh-sungguhlah dalam berdoa yang doanya itu secara umum, baik du'aul ibadah maupun du'aul mas'alah. Faqaminun an yustajaba lakum. Ya, maka sungguh amat dekat ya diijabah doa kalian tersebut di dalam sujud. Ya, di dalam hadis ini Nabi SAW yang melarang membaca Al-Qur'an dalam keadaan rukuk dan sujud. Ya, lalu yang jadi pertanyaan, apakah larangan ini makruh atau haram, dan apakah ketika seseorang ya kemudian dia terlupa dan membaca ayat sajdah di dalam rukuknya atau sujudnya, apakah salatnya batal atau tidak? Ya, Al-Imam An-Nawawi dalam kitab beliau yang lain ya di syarah Sahih Muslim, beliau jelaskan, falau qara'a fi ruku'in aw sujudin ghairal fatihah kuriha ya walam tabtul salatuhu. seandainya seseorang ya dia melanggar larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut dan membaca Al-Qur'an di dalam rukuknya atau sujudnya, maka itu dia telah melakukan hal yang makruh. Ya, hal yang makruh, walam tabtul salatuhu, namun dan salatnya tidak batal. Ya, dia melanggar larangan yang makruh dan salatnya tidak batal. Wa in qara' al-Fatihah, ya adapun kalau membaca selain Al-Fatihah, di antaranya juga membaca ayat sajdah, maka itu makruh. Ya, kalau membaca Al-Fatihah, maka para ulama khilaf, namun beliau tetap ya mensahihkan bahwasanya tetap terhitung makruh dan salatnya tidak batal. Ya, salatnya tidak batal. Bagaimana kalau dia membaca dalam keadaan lupa? Kalau tadi pertama, ya membaca dalam keadaan sengaja. Kalau membaca dalam keadaan terlupa, lam yukrah, kata Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, itu tidak makruh. Yakni dia tidak melakukan hal yang makruh. Ya, kenapa? Karena Allah memang sudah ampuni apa-apa yang kita lakukan dalam keadaan terlupa. Ya Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya, dalam hadis sahih Muslim ketika Allah turunkan ayat ini, ya qad fa'altu, yakni Allah telah ijabah doa kalian wahai kaum muslimin di dalam Al-Qur'an yang kalian berdoa agar tidak disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala jika melakukan sesuatu, melakukan kesalahan dalam keadaan lupa atau ya tersalah, tidak sengaja, dan Allah sudah ampuni, memang sudah Allah ampuni. Yakni Allah tidak hitung hal tersebut sebagai dosa. Ya, namun apabila seseorang membaca ya ayat sajdah atau selain dari Al-Qur'an selain dari Al-Fatihah maupun Al-Fatihah di dalam rukuk dan sujudnya, disyariatkan untuk sujud sahwi. Ya, disyariatkan untuk sujud sahwi. Lalu Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala melanjutkan, walau qara' as-sajdata fahawa liyasjuda fashakka hal qara' al-fatihata fa'innahu yasjudu littilawah. Ya, seandainya seseorang yang membaca ayat sajdah dan dia sudah ingin ya, turun untuk sujud tilawah, kemudian dia ragu apakah sudah membaca Al-Fatihah atau belum, ya sudah membaca Al-Fatihah atau belum, maka tetap dia sujud, ya tetap dia sujud tilawah. Ya, tetap dia sujud tilawah. Apa perbedaannya dengan permasalahan yang sebelumnya? Ya, permasalahan yang sebelumnya dia memang sudah ya kemudian membaca ayat sajdah dan dia memang ya sadar bahwa memang belum membaca Al-Fatihah. Belum membaca Al-Fatihah. Sedangkan ini dia tidak sadar dan dia ragu apakah sudah membaca Al-Fatihah atau belum. Ya, sudah membaca Al-Fatihah atau belum, maka tetap dia sujud untuk sujud tilawah. Ya, thumma ya'udu ila al-qiyami fayaqra' al-Fatihah. Kemudian dia kembali untuk berdiri dan dia kembali membaca Al-Fatihah walaupun dia ragu. Ya, dia ragu, maka hukum asal al-baqa'u 'ala ma kan. Yang dia ragu apakah sudah membaca Al-Fatihah atau belum, maka yang didominasi atau di lebih kuatkan dia belum membaca Al-Quran. Ya, karena hukum asalnya seseorang memang belum melakukan sesuatu. Ya, belum melakukan sesuatu sehingga dia ya diwajibkan untuk membaca Al-Fatihah setelah kembali berdiri tersebut. Jadi anna sujudat tilawati la yu'akharu. Ya, karena hukum sujud tilawah itu tidak diakhirkan. Yakni dia tidak, ketika dia ragu sudah membaca Al-Fatihah atau tidak, namun dia sudah terlanjur membaca ayat sajdah, tidak kemudian dia ketika ragunya tersebut membaca Al-Fatihah terlebih dahulu kemudian sujud tilawah, tidak, tapi langsung saja sujud tilawah. Namun ketika ragu apakah sudah baca Al-Fatihah atau belum, maka dia kembali mengulang membaca Al-Fatihah. Ya, membaca Al-Fatihah, karena sujud tilawah itu tidak diakhirkan. Ya, tidak diakhirkan, dan ini sudah kita bahas pada pembahasan yang telah lalu bahwa sujud tilawah memang harus dilakukan sesegera mungkin setelah membaca ayat sajdah atau setelah seseorang mendengar ayat sajdah.